Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan iman sehingga kita dapat diberikannya hidup dan dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan baik dan sempurna. Pada hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, menarik kajian kita pada hari ini tentang rahasia Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik. Kalau kita teliti lebih jauh dan lebih dalam, bahwa nama-nama Allah yang baik itu rupanya terdiri dari sifat-sifat. Misalnya Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Karim, yang maha mulia, Al-Halim, yang maha penyantun. Itu semua adalah rentetan dari sifat. Kenapa sifat-sifat yang mulia itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan nama-nama, bukan sifat-sifat? Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi menjawab bahwa nama ketika telah menjadi darah daging dalam kehidupan manusia, berubahlah sifat ketika sudah menjadi darah daging dalam kehidupan manusia, berubahlah dia menjadi nama. Contohnya, seorang yang dermawan memiliki sifat dermawan, ketika kedermawanan itu terus saja dia lakukan dan dia bertahan dengan kedermawanannya, maka berubahlah sifat itu menjadi nama dan identitas bagi dirinya, sehingga orang memanggil dia dengan Bapak Dermawan contohnya. Tetapi ada juga seseorang yang bernama Dermawan tetapi perilakunya tidak dermawan. Yang kita maui di sini, bagaimana sifat kedermawanan itu mendarah daging menjadi nama seseorang yang dermawan tadi. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya dengan Al-Asmaul Husna, nama-nama yang mulia. Karena apa? Karena manusia berubah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengalami perubahan. Maka jati dirinya eksis tetap. Ketika dia kaya, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya sebelum menciptakan manusia. Dia juga maha kaya ketika manusia dan kita ada di bumi ini, dan dia tetap zat yang maha kaya ketika kita telah meninggalkan dunia ini. Sementara manusia boleh saja sekarang dia kaya, esok dia mengalami kemiskinan. Sekarang dia kuat, besok dia mengalami kelemahan. Karena apa? Karena manusia bersifat sementara. Inilah rahasia kenapa Allah menyebutkan segala sifatnya dengan nama-nama yang mulia. Ustadz Ardi mungkin bisa melanjutkan kajian kita yang berbahagia, yang menarik ini. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga memberikan pendapat mereka tentang ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menyarankan kepada hamba-hambanya untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat asma-Nya, lewat nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat-Nya yang mulia. Oleh karena itu, ketika kita ingin berdoa, maka sebutlah banyak-banyak nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, seperti Al-Karim, Al-Halim, Ar-Razzaq. Kita meminta kepada yang maha lembut, yang maha penyantun, kemudian yang maha pemberi rezeki, kemudian yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia meminta pertolongan, maka meminta pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walillahi asmaul husna. Dan yang menariknya di sini kata Syekh Mutawalli Syarawi adalah bahwa ayat ini diawali dengan kata huruf jar walillahi, lillahi, hanya milik Allah. Ada di sini takhsis, adanya sebuah pengkhususan bahwa sebenarnya nama-nama yang mulia itu kesempurnaannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi sudah ditegaskan oleh Ustaz Zainal bahwa suatu sifat apabila dia sudah melekat dan mendarah daging pada seseorang, maka dia akan menjadi nama atau panggilan atau lakap bagi dirinya. Nah, kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan agar kita tidak menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Artinya kemudian kita, kata Syekh Mutawalli Syarawi juga, bahwa kita menggunakan asma'ullah atau nama-nama Allah atau sifat-sifatnya yang mulia itu untuk sesuatu permainan. Oleh karena itulah kita ketika memberikan nama anak, hendaklah menambah di depannya kata-kata abd, kata-kata hamba, seperti Abdul Karim. Janganlah kemudian kita menyebutkan nama anak kita itu Karim, karena yang Karim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita menyebutkannya dengan menambahkan kata-kata abd di depannya, Abdul Karim atau Abdul Halim, menambahkan kata-kata abd yang berarti itu adalah hamba, hamba daripada zat yang maha halim, yang maha penyantun, hamba daripada zat yang maha mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahannya. Iya, Ustaz Perdana. Ini walillahil asmaul husna. Kita ambillah contohnya kira-kira satu seperti al-ghani, kan begitu Ustaz ya. Al-ghani ini kan artinya maha kaya. Apakah manusia bisa kan dikatakan juga kaya kan gitu. Kira-kira apa rahasianya ketika Allah menyebutkan dirinya itu salah satu dari asmaul husna itu al-ghani begitu Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Tadi sudah sedikit diberikan gambaran oleh Ustaz Jenal bagaimana Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi memberikan keterangan tentang kenapa Allah menyebut dirinya itu dengan asmaul husna, sedangkan asmaul husna itu sendiri adalah sifat. Salah satunya yang dijelaskan tadi adalah bahwasanya ini untuk menunjukkan bahwasanya kalau sifat itu mampu berubah, tapi kalau sudah dijadikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala, ini untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi berubah dengan sifatnya itu. Ketika tadi dijelaskan kalau seseorang diberi nama dermawan, kalau manusia bisa jadi dengan nama dermawannya itu ternyata sifatnya tidak mengikuti kedermawanannya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dirinya al-ghani, berarti ini untuk memberikan penekanan kepada kita bahwa selamanya Allah Subhanahu wa taala tetap yang maha kaya. Makanya di dalam Al-Qur'an kita bisa menemukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kalau seandainya manusia itu, hadis itu kalau saya tidak salah, bukan Al-Qur'an. Kalau manusia berkumpul semuanya, ya, kekayaan manusia dikumpulkan itu tidak akan menambah kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, ya kan? Karena Allah itu adalah maha kaya, tidak ada apa-apa artinya kekayaan dimiliki oleh manusia di alam semesta ini. Hanya seperti satu tetes air yang masuk ke dalam sebuah lautan, tidak memiliki makna apapun. Tapi satu hal yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwasanya ayat yang kita bahas pada hari ini adalah merupakan inti daripada keterangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita bisa menemukan bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah sering sekali menyebut dirinya, innahu wa kanallahu aliman hakima. Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini adalah penegasan Allah kepada Rasul untuk taat kepadanya, untuk mengikuti segala apa yang diturunkannya. Begitu juga untuk menghibur hati orang-orang muslim untuk tetap konsisten di dalam kebaikan. Wa kanallahu ghafurar rahima. Allah itu adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Bagi orang-orang yang masih tetap berada dalam kondisi kemaksiatan, Allah masih tetap membukakan harapan-harapan kepada mereka, ya. Innallaha kana innallahu wattawwabur rahim, misalnya. Sesungguhnya Allah adalah maha penerima taubat lagi maha kasih sayang. Nah, di dalam ayat pembahasan kita pada hari ini, Allah menegaskan dengan sangat tegas bahwa seluruh keterangan Al-Quran yang berisi tentang sifat-sifat, keterangan tentang dirinya yang maha pengasih atau maha pembalas bagi orang-orang yang tetap bandar dalam kejahatan, Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Jangan kamu putus harapan di dalam kehidupan ini. Tetap dalam satu keyakinan bahwasanya Allah itu adalah Asma'ul Husna, punya nama yang terbaik, yang harus kamu pahami dengan keyakinan yang sangat kuat. Ketika kamu berada dalam kondisi kesusahan, ingatlah selalu bahwasanya Allah itu adalah Maha Kaya. Ketika kamu berada dalam kondisi musibah, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberi kemudahan. Tapi di sini ada yang satu ingin saya tanyakan kepada Ustaz Jenal. Kalau kita lihat Ustaz, yang diajarkan kepada kita Asmaul Husna itu adalah 99 saja, tidak sampai 100. Pertanyaan saya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memiliki sifat atau nama ini sebanyak 99 saja? Apakah ini merupakan suatu batasan ataukah lebih daripada itu? Iya, disebutkan dalam hadis man ahsaha dakhala al-jannah. Iya. Walillahi tis'awatis'una isman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah mempunyai 99 nama, barang siapa yang menghitungnya masuk ke dalam surga, atau barang siapa yang menyebutkannya. Jadi ahsaha di sini bukan hisor, bukan pembatasan. Maka disebutkan di dalam doa Nabi Muhammad, istaksarobihi ala nafsik. Ada nama-nama yang engkau simpan di dalam dirimu ya Allah, dan kami tidak mengetahui itu. Jadi di sini bukan permasalahannya apakah 99 ataukah 100 boleh lebih, itu memang perbedaan para ulama ilmu kalam untuk membahas itu. Tetapi semua bersepakat bahwa ini adalah suatu nama yang baik untuk meminta dalam mengharapkan sesuatu hal. Maka kalau saya lihat kembali ke ayat 180 dari surah Al-A'raf ini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, fad'uhu biha, meminta dengan nama-nama Allah yang baik itu. Memahami, meminta dengan nama-nama Allah yang baik itu menjadi menarik dalam kajian kita saat ini. Apakah dengan menyebutkan Al-Ghani sampai 100 kali Al-Ghani, Al-Ghani, Al-Ghani, Al-Ghani, Al-Ghani, Al-Ghani, Al-Ghani, sehingga kita menjadi orang yang kaya? Langsung kaya Ustaz. Langsung kaya. Atau ada pemahaman yang harus kita ketahui sehingga dengan nama Allah Al-Ghani itu kita menjadi insan yang kaya. Maka pemahaman penyebutan nama Allah dalam doa kita yang mulia tadi, dalam doa kita sehingga kita menjadi insan yang kaya, atau Ar-Razzaq sehingga kita mendapat rezeki, atau Al-Musta'an sehingga kita mendapatkan bantuan, atau Ar-Rahman sehingga kita mendapat kasih, atau Ar-Rahim sehingga kita mendapat sayang, apakah sekedar sebutan huruf-huruf yang mati itu, atau sebenarnya kita harus lebih jauh lagi memahami maknanya? Maka kalau saya kembalikan pernyataan Ustaz Perdana tadi, puncak dari Al-Quran adalah Asma'ul Husna ini. Dan Asma'ul Husna ini akan dapat dijabarkan ketika kita dapat menjabarkan dan memahami Al-Quranul Karim ini. Karena apa? Karena pemilik nama telah berkata-kata di dalam kitab sucinya yang bernama Al-Quran tadi. Perkataannya yang tertuang dengan firman Allah itulah yang memahamkan kita bahwa kalau Anda mau kaya, pahamilah firman Allah tentang kekayaan. Maka kita menemukan di dalam Al-Quran contoh tentang sifat Allah Al-Ghani tadi. Apakah ketika disebutkan 1000 kali kita otomatis menjadi kaya? Rupanya kita harus memahami beberapa ayat tentang kaya. Misalnya as-syaitonu ya'idukumul faqra. Artinya ketika manusia akan mengikuti setan, dia tidak akan menjadi kaya dan dia akan menjadi miskin. Wayakmurukum bil fahsya, tidak saja dia akan membawa kita kepada kemiskinan, tapi juga membawa kita kepada bencana. Dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Al-Ghani, maka kita akan menemukan minhu maghfirata minhu wa fadla. Wallahu ya'idukum maghfirata minhu wa fadla. Hanya kembali kepada Allah kita akan menjadi kaya, berserah diri kepada Allah, takdirnya kita terima, kerja keras kita pun maksimal kita lakukan. Maka disebutkan di ayat yang lain, mungkin saat ini dalam suasana yang sebentar lagi ada hari kasih sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada anak-anak muda yang belum menikah, menikahlah. Karena apa? Karena Allah telah menjamin in kuntum fuqara yughnikumullahu min fadlihi. Kalau kamu miskin, yakinlah bahwa Allah akan mengkayamu, akan mengkayakanmu dengan karunia dan fadilahnya. Ini adalah suatu keyakinan-keyakinan yang harus ditumbuhkan dalam memahami Asma'ullah al-Husna tadi. Ya, ini mungkin sebuah pertanyaan terakhir kepada Ustadz Ardi. Tadi sudah cukup banyak keterangan yang disampaikan oleh Ustadz Jenal. Tapi sedikit saja Ustadz, bagaimana kita berusaha untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmat dalam memahami konteks Asma'ul Husna ini? Iya, maka kita harus seperti apa yang pernah dikatakan, takhallaqu bi khuluqillah, berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah. Jadi Asma'ul Husna ini merupakan sifat-sifat Allah yang amat mulia yang harus ditiru oleh manusia. Yeah. Ketika Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kasih, lagi Maha Kasih sebenarnya terjemahan yang sebenarnya, maka ketika itu kasih sayang itu bukan hanya pada tanggal 14 Februari tetapi sepanjang hayat, sepanjang tahun. Jangan ketika masih baru menikah kasihnya begitu hebat, ketika sudah setahun dua tahun menikah tak ada lagi kasih sayangnya itu. Mungkin itu tambahannya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan memahami Asma'ul Husna yang tertuang di dalam penjabaran Allah Subhanahu wa taala di kitab sucinya Al-Qur'an, kita lebih dapat menikmati hidup ini, karena rupanya nama-nama yang mulia dan terhormat itu ada bersama Allah, dan kita pun menjadi mulia kalau kita mengikuti ajaran yang tertuang di dalam syariatnya. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustadz Fajrul Haq, Ustadz Perdana dan Ustadz Ardiansyah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.